إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kembali pembahasan kita. Kitab Shalah dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan kita masih dalam pembahasan fi salat babu fi tatawwi'il mutlaq. Babun fi tatawwu'il mutlaq, salat sunnah yang mutlaq. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas itu yang diantaranya dikatakan oleh hafizahullah taala disunnahkan salat sunnah fi jami'il awqat, di setiap waktu selain dari waktu-waktu yang dilarang, selain dari waktu-waktu yang dilarang, yaitu setelah sholat subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari tepat berada di atas kita, setelah sholat asar, juga ketika matahari terbenam. Itu waktu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang telah kita bahas yaitu tentang keutamaan salat malam. Bahwa keutamaan salat malam adalah merupakan salat yang afdal dari tatawu pada malam hari. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa afdalnya salat adalah salatul lail, salat sunnah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail, yang mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum anil madaji', lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidur mereka, yakni mereka senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun, bahwa mereka sedikit sekali pada waktu malam tertidur. Ini selalu melaksanakan qiyamul lail. Qala hafizahullah taala, kita teruskan kembali, fayan bagi lil muslim ayaj'ala lahu hadban min qiyamil lail wa yadumu alayhi wa in qalla Dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala, dan sepatutnya lil muslim ayyaj'ala lahu haddan min qiyamil lail. Sepatutnya untuk seorang muslim untuk menyempatkan waktu di dalam melaksanakan qiyamul lail. Wa yadumu alaihi, dan mudawamah, continue, istimrar, berkelanjutan di dalam melaksanakan qiyamul lail. Wa in qalla, walaupun dia melaksanakannya sedikit. Karena hal ini sebagaimana di dalam Aisyah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi ditanya tentang amalan apakah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala adwamuha wa in qalla, yaitu suatu amalan yang terus menerus dilakukan walaupun amalan itu sedikit. Walaupun amalan itu sedikit, akan tetapi terus menerus dilakukan, itu adalah merupakan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mudawama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kepada kalian. Sehingga seseorang yang selalu melaksanakan qiyamul lail walaupun sedikit, dan di akhir disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, bisa jadi amalan sedikit itu akan memacu kalian untuk beramal kepada amalan yang lebih banyak. Di akhir Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa bisa jadi amalan yang sedikit itu bisa memicu amalan yang lebih banyak. Qala Abidahullahu ta'ala luwayan bagi ayan wiya qiyamul lail, dan sepatutnya seseorang untuk meniatkan diri dalam melaksanakan qiyamul lail. Karena qiyamul lail termasuk dari ibadah, dan ibadah itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat di dalam melaksanakan qiyamul lail, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, seseorang tergantung kepada niatnya. Yang membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain adalah dengan niat. Yang membedakan antara salat yang wajib dengan salat yang sunnah yaitu dengan niat. Akan tetapi niat dikatakan oleh para ulama, mahalluhu fil qalb, tempatnya di dalam hati, tidak perlu untuk diucapkan. Qala faida staiqadha staqa, apabila bangun istaqa, yakni memakai siwak, disunahkan memakai siwak, bersiwak. Hal ini sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika bangun malam, yang dimana beliau sebagaimana dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama min al-lail yashusu fahu bis-siwak. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila bangun malam hari, beliau yashusu. Para ulama menyebutkan bahwa makna arti dari yashusu yaitu memakai siwak dengan melebar ke kiri dan ke kanan, melebar. Ini yashusu. Fahu bis siwak, mulutnya dengan dengan siwak. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis Hudzaifah. Nabi SAW menyukai kebersihan. Nabi SAW membenci bau yang tidak sedap. Dengan ini Nabi SAW, sebagian dalam hadis yang tadi kita sebutkan, kana yakunu ada yufidu istimrar, menunjukkan bahwa perbuatan ini sering dilakukan oleh Nabi SAW. Yakni Nabi setiap bangun malam, beliau dimulai dengan menggosokkan mulutnya dengan siwak. Karena siwak sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, mutahharatun lil fam, bisa mensucikan mulut dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang ketika tertidur dalam waktu yang cukup lama, itu mulut akan berubah, akan timbul bau yang tidak sedap. Sehingga cara di dalam menghilangkan bau yang tidak sedap tadi dengan bersiwak, sebagaimana yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Syekh Bassam rahimahullahu taala dalam kitab Tisirah Alam bahwa dengan bersiwak ketika bangun malam itu akan menyemangatkan seseorang di dalam qiyamul lail, kenasyap, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza staiqadha staqa wa dzakara Allah, ketika bangun malam memakai siwak dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Nabi selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyani, dalam setiap keadaan, ketika tidur, ketika bangun tidur, ketika memasuki ke pasar, ketika masuk ke masjid, ketika keluar rumah, Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang ketika bangun malam disunnahkan untuk bersiwak dan juga disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaannya adalah banyak sekali. Yang diantaranya keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun tidur itu bisa melepas ikatan syaitan, yang di mana syaitan mengikat di punduk leher kalian ketika tertidur. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yaq'idu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqdatin. Thalatha uqdin, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bahwa syaitan itu mengikat di punuk leher kalian ketika kalian tertidur dengan tiga ikatan. Idza huwa nama thalatha uqdin, dengan tiga ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawilun farkhud, dan syaitan mengikat di tiga ikatan. Di dalam setiap ikatan syaitan mengucapkan alaika lailun tawilun farkhud, malam masih panjang, tidurlah engkau. Ini ucapan syaitan. Ketika seseorang tertidur diikat di punduk lehernya dengan tiga ikatan, dan di dalam setiap ikatan diucapkan alaika lailun tawilun farkhud, tidurlah engkau, malam masih panjang. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ ذَكَرَ اللَّهَ تَعَالَى إِنْ حَلَّتِ أُقْدَةٌ. Apabila seseorang terbangun kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lepaslah satu ikatan. Terlepas satu ikatan. Masih tersisa dua ikatan lagi. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in tawaddaa in halla uqdatun." Seseorang apabila berwudu setelah berzikir, lepas satu ikatan, kemudian dia berwudu, lepas ikatan yang kedua. Fa in shalla, kemudian setelah berwudu dia melaksanakan salat, in halat uqdahu, maka akan terlepas semua ikatan. Ikatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Fa asbaha nashitan tayyibun nafs, sehingga seseorang merasa segar ketika bangun malam, berzikir kepada Allah, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan salat qiyamul lail, fa asbaha nashitan tayyiban nafs, dia semakin semangat sampai waktu pagi hari. Wa illa asbaha khabithan nafs, kaslan, kalau tidak maka pagi harinya dia khabithan nafs, merasa letih, merasa lesu, malas, tidak mau bangun. Ini yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bangun malam itu bisa melepas ikatan yang diikat oleh syaitan. Fa idza staiqadha istaka wa dzakara Allah wa qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa yaqul alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nusur. Alhamdulillahilladzi radda 'alayya ruhi wa 'afani fi jasadi wa adna li bidzikrihi. Disunahkan seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zikirnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bangun malam, bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengerjakan sunnah dengan memakai siwak, bisa qiyamul lail, itu semuanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir zikir disebutkan la haula wala quwata illa billah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi taala alaihi. Wa yaqul, kemudian mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi an-nusur. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkanku ba'da ma amatani, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikanku, wa ilaihi an-nusur, dan kepadanya lah dikumpulkan di hari kebangkitan. Berdoa sebagaimana doanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidur adalah merupakan saudaranya kematian. Sebagaimana Nabi mengatakan, alhamdulillahilladzi ahyani, yang telah menghidupkanku, ba'dama amatani, setelah Allah Subhanahu wa taala mematikanku. Mana seseorang yang tertidur, dia tidak sadar. Nah, karena itu termasuk dari saudara dari kematian, bagian dari kematian. Wa ilahi nusur. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengembalikan kepadaku ruh kepadaku. Wa'afani fi jasadi, mengembalikan kepada jasadku. Wa'adinali bidzikrihi, dan telah mengizinkanku untuk selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hafizahullahu ta'ala wa yustahabbu ayyaf tahiha tahajjudahu biraka'atain khafifatain. Dan disunnahkan seseorang untuk melakukan sholat dua rakaat yang ringan. Ayyaftatiha tahajjudahu, dimulai tahajjudnya dengan sholat dua rakaat yang ringan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu biraka'atain khafifatain, maka mulailah salatnya dengan salat yang ringan dua rakaat. Rawahul Muslim wa ghairuh. Disunahkan seseorang ketika melaksanakan qiyamul lail, karena dalam melaksanakan qiyamul lail afdolnya yaitu dengan bacaan yang panjang, berdiri dalam waktu yang cukup panjang. Ini yang afdol. Sehingga sebelum seseorang memulai dengan bacaan yang panjang, dengan berdiri yang cukup panjang, maka bukalah qiyamul lail tadi dengan bacaan yang pendek dulu, dengan dua rakaat yang ringan sebagai pembukaan. Setelah sholat dua rakaat yang ringan, setelah itu laksanakan qiyamul lail. Silahkan mau yang membaca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, silahkan. Nah, dengan bacaan-bacaan yang panjang. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan afdhalus shalah tulul qunut. Sebaik-baiknya salat adalah berdiri yang cukup panjang, bacaan yang panjang. Hadza wal afdhal. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail dengan bacaan yang panjang sampai kaki beliau bengkak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail pernah dalam keadaan berdiri dalam waktu yang panjang, pernah dalam keadaan duduk dalam waktu yang panjang. Dalam waktu yang panjang. Qala wa yusallim fi salatil lail min kulli raka'atain liqouli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatul lailil matna matna. Dan seseorang melaksanakan qiyamul lail dua rakaat sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul lail masna masna. Salat malam itu dua rakaat. Rawahul jamaah. Apabila dikatakan rawahul jamaah, berarti banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Yang diantaranya Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud, semuanya mengeluarkan hadis ini. Sehingga disebutkan di sini rawahu al-jamaah, dan Bukhari dan Muslim masuk. Wa ma'na masna masna, dan makna dari masna masna ay, yaitu raka'atani raka'atan, dua rakaat bitasyahudin wa taslimatain, dengan satu kali tasyahud dan dua kali salam. fahiya sunaiyah la rubaiyah, yaitu salat sunaiyah dua rakaat, la rubaiyah, bukan empat rakaat. Wa yanbaghi italatul qiyam warruku wassujud, dan sepatutnya seseorang untuk memanjangkan al-qiyam, berdiri ketika melaksanakan qiyamul lail, warruku, dan memanjangkan ruku, wassujud, dan juga memanjangkan sujudnya. Hadza huwal afdal, hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melaksanakan qiyamul lail dengan berdiri yang panjang, ruku yang panjang, sujud yang panjang. Ini apabila seseorang mampu. Kalau seseorang tidak mampu untuk berdiri dalam melaksanakan qiyamul lail, maka boleh bagi dia dalam melaksanakan qiyamul lail dengan keadaan duduk. Boleh, jais. Karena qiyamul lail adalah sholat sunnah, dan berdiri dalam melaksanakan sholat sunnah hukumnya sunnah. Boleh seseorang melaksanakan dalam keadaan duduk? Boleh, jais. Walaupun tanpa udzur, walaupun seseorang mampu untuk berdiri, akan tetapi dia ingin sholat dalam melaksanakan duduk, sholat sunnah, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan dalam keadaan duduk sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan pada pembahasan berikutnya. Qala hafizahullahu ta'ala wa yanbaghi ay yakuna tahajjuduhu fi baitihi, dan sepatutnya seseorang untuk melaksanakan qiyamul lail di rumahnya. Faqad ittafaqa ahlul ilmi ala anna salata tatawwu' fil baiti afdhal, dan ittifaq para ulama bahwa salat sunnah di rumah adalah afdal. Qiyamul lail adalah salat sunnah, dan salat sunnah afdalnya di rumah. Hal ini sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas pada sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, apabila kalian sudah melaksanakan sholat di masjid, falyaj'al fi baitihi nasiban, maka berilah di rumahnya dari pahala untuk melaksanakan sholat nasiban. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi bin sholati khairan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di rumah, ketika seseorang melaksanakan sholat sunnah di rumah, akan terdapat kebaikan di dalam rumahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, suci, seperti kuburan sepi. Afwan, saya ulangi, seperti kuburan sepi. Akan tetapi jadikanlah di rumah kalian dengan sholat-sholat kalian. Ij'alu fi buyutikum min sholatikum wa la tattakhiduha kubura, janganlah seperti kuburan. Akan tetapi hidupkan rumahnya dengan ibadah-ibadah sunnah. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kana qala hafizahullah ta'ala wa kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli fi baitihi, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat sunnah di rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jarak rumahnya dengan masjid itu tinggal buka pintu langsung melangkah ke masjid, Masjid Nabawi. Dan sebagaimana kita mengetahui bahwa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya berlipat-lipat, dan juga di Masjidil Haram pahalanya yang berlipat-lipat. dan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Masjid Nabawi, tinggal buka pintu langsung ke masjid. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi baitihi, salat sunnah di rumahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah kalian. Ini salat sunnah di rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi ila al-maktubah. Karena sebaik-baiknya salat seseorang di rumahnya itu salat sunnah, kecuali salat wajib. Karena salat wajib harus di masjid. Dan Nabi selalu melaksanakan salat sunnah di rumahnya. Nah, dan Syekh Utsaimin sebagaimana yang pernah kita sebutkan, nah, kalau di rumahnya akan terganggu misalkan, maka boleh bagi dia salat di rumah. Terganggu banak ini, urusan itu dan sebagainya, sehingga dia lupa dalam melaksanakan salat sunnah, tersibukkan dalam melaksanakan salat sunnah, maka salat di masjid jais. Sedangkan apabila di rumahnya tidak ada yang mengganggunya, maka salatlah di rumahnya, fahuwa afdal. Li'annahu aqrabu ilal ikhlas. Karena dengan salat di rumah itu bisa mendekati keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lail dengan panjang, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, baca dengan tadabbur. Kemudian ketika melewati ayat rahmat, berdoa kepada Allah agar diberi rahmat. Ketika melewati ayat adab, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari adabnya. Naam. Dan juga ketika melaksanakan qiyamul lail, seseorang bisa menangis. Dan itu aqrab ilal ikhlas, lebih mendekati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa salatun nafilah qa'iman afdalu min salati qa'idan bila udhrin. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man shalla qa'iman fa huwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisful ajri salatil qa'im. Muttafaqun alaih. Dan salat nafilah, salat sunnah, qa'iman dengan berdiri, afdal min salati qa'idan bila udrin, itu afdal dari seorang yang salat dengan duduk apabila tidak ada udzur. Diqali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla qa'iman, barang siapa yang salat berdiri, fa huwa afdal, maka itu afdal. Wa man shalla qa'idan, barang siapa yang salat dengan duduk, falahu nisfu ajri salatul qa'im, maka pahalanya setengah dari pahala orang yang salat berdiri. Sehingga seseorang yang melaksanakan qiyamul lail boleh dengan duduk, boleh. Nah, kalau dia tidak ada udzur, boleh dengan duduk, angkat tetapi pahalanya setengah dari pahala dari orang yang salat berdiri, pahalanya sempurna. Orang yang salat duduk pahalanya setengah. Nah, ini apabila tidak ada udzur. Sedangkan apabila ada udzur, misalkan dia mampu untuk berdiri, akan tetapi dia tidak bisa dikarenakan sakit, sehingga kalau dipaksakan akan tambah parah sakitnya, maka sholat dalam keadaan duduk, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, dan pahalanya sempurna. Dengan dalil yang insya Allah kita akan sebutkan, amma man sholat nafilah qa'idan li udhrin, sedangkan seseorang yang salat sunnah dengan duduk apabila ada udzur, fa ajruhu ka ajri qa'im, maka pahalanya seperti pahala orang yang salat dengan berdiri. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu min al-'amal ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar, maka dicatat baginya dari amalannya sama ketika dia dalam keadaan sehat dan sama ketika dia dalam keadaan mukim, yakni tidak dalam keadaan safar. Nah, sehingga seseorang yang dalam keadaan sakit, dia biasa sholat berdiri dalam melaksanakan sunnah, akan tetapi dikarenakan uzur, dia tidak bisa. Maka dia pahalanya dicatat seperti orang yang sehat. Dicatat dengan pahala yang sempurna. Wa jawaz tatawwi jalisan ma'al qudrati 'alal qiyam mujma'un 'alaih. Dan diperbolehkan dalam melaksanakan salat sunnah dengan duduk apabila dia mampu untuk berdiri, itu ijma para ulama. Nah, dan di sana terdapat faedah bahwa termasuk dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah dalam keadaan duduk tanpa udzur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan pahala yang sempurna. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As bahwa pahala orang yang sholat duduk itu setengah dari pahala orang yang sholat dengan berdiri, pahalanya sempurna. Kemudian di suatu saat Abdullah bin Amr bin As melihat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sholat dengan duduk. Kemudian Abdullah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sudah selesai dari sholatnya ketika duduk, Abdullah bin Amr bin As memegang kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meliriknya dengan mengatakan, "Malak ya Abdullah? Ada apa wahai Abdullah?" Kemudian Abdullah mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau telah mengatakan kepadaku bahwa pahala orang yang sholat dengan duduk itu setengah dari pahala orang dari para orang yang berdiri, dan aku telah melihat engkau sholat dengan duduk ya Rasulullah." Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, "Na'am, walakinni lastu kahayatikum, akan tetapi aku tidak sama seperti kalian." Ini yang dijawab oleh Nabi SAW. Dengan ini para ulama menyebutkan bahwa khasa'is Nabi SAW apabila beliau sholat dengan duduk, sholat sunnah tanpa udzur, maka pahalanya tetap sempurna. Dengan hadis ini, qala wa yakhtumu salatahu bil witr, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu akhir salatihi bil lail witra, wa amara bidzalika fi hadits katsira. Dan di selesaikan diakhiri salat tahajudnya dengan salat witir. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu akhir salatihi bil lail witra, dan hal ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah melaksanakan salat qiyamul lail, beliau melaksanakan salat witir sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Wa amara bidzalika fi ahadits katsirah, dan Nabi memerintahkan di banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhir salatikum bilaili witra." Jadi karena di akhir salat kalian dengan salat witir. Wa man fatahu tahajjuduhu minal lail, barang siapa yang luput salat malam pada malam hari dalam qiyamul lail, ustuhibba lahu qada'uhu qabla dhuhur, maka disunnahkan untuk mengqada'nya sebelum duhur. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu minal lail," barang siapa yang tertidur dari dan tidak mengerjakan kebiasaannya dalam melaksanakan qiyamul lail, dalam melaksanakan qiraatul Quran, kebiasaannya pada malam hari, "Aw an syai'in minhu minal lail," atau sebagian dari qiyamul lail, "faqara'ahuma baina salatil fajri wa salatil dhuhur," maka dibaca, dilaksanakan antara salat fajar dengan salat duhur, "kutiba lahu," maka ditulis pahalanya. Ka'annama qara'ahu minal lail, seperti dia membacanya pada malam hari. Hadis rawahu al-Bukhari. Hadis rawahu Muslim. Afwan, hadis rawahu Muslim. Ayuhal muslim, la tahrumu nafsaka min musyarakati fi qiyamil lail. Wahai muslim, la tahrumu nafsaka, ayuhal muslim, janganlah terhalangi dirimu di dalam melaksanakan qiyamul lail, walau bisyai'in qalilin, walaupun dengan sedikit, tadawumu alaihi, dan kamu terus menerus melaksanakannya. Litanala min tawabil qaimin al mustaghfirin bil ashar, agar kau mendapatkan pahala orang yang melaksanakan qiyamul lail dan orang-orang yang beristighfar bil ashar saat menjelang fajar. Warubbama yadfa'u bika qalil ila al kathir, dan bisa jadi sesuatu yang kau sedikit demi sedikit engkau lakukan itu akan memicu dalam melaksanakan ibadah yang banyak, akan memicu. Nah, karena suatu kebiasaan seseorang apabila dia lakukan maka akan terbiasa. Dia biasa dalam melaksanakan ibadah maka akan terbiasa, akan otomatis. Ketika akan masuk ke WC otomatis berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith, dahulukan kaki yang kiri. Nah, ketika dia terus menerus maka akan terbiasa. Begitu juga qiyamul lail, dia biasa bangun malam. Nah, apabila tidak bangun malam merasa rugi. Nah, sehingga dengan kebiasaannya tadi maka akan terbiasa terus tiap malam dia bangun melaksanakan qiyamul lail. Wallahu la yudayyu ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan ini kita sudah selesai pembahasan dalam pembahasan bab fi salati tatawwu'il mutlaq. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita masuk ke bab waktu-waktu yang dilarang seseorang di dalam melaksanakan salat, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqfi lawan. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.